Ma'asyiral muslimin muslimat pemerhati Radio Raja Kendari, alhamdulillah kembali sore hari ini kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk kita sama-sama membahas, mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan fikih, yang insyaallah kita telah masuk kepada Kitabul Janais dalam kitab Raudul Murbi. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mukaddimah, di antaranya apa yang disunnahkan kita ketika kita menghadapi seseorang yang akan meninggal dunia. Maka disebutkan dalam kitab ini disunnahkan kita untuk mengingatkan tentang taubat baginya, taubat dari dosa-dosanya. Ya, kemudian disunnahkan juga kita untuk mengingatkan dia untuk berwasiat kalau ada sesuatu yang akan diwasiati dari perkara yang penting, apakah dia memiliki tunggakan muamalah atau hutang kepada orang lain, maka ketika itu wajib dia diingatkan untuk dia memberikan wasiat tentang harta yang akan ditinggalkannya. Kemudian juga disunnahkan bagi kita untuk selalu berusaha untuk mentalkinkan, membimbing atau mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, karena disebutkan dalam hadis mangkana fi akhiril kalam la ilaha illa dahal jannah, siapa yang di akhir kalamnya dia mengucapkan la ilah maka dia akan surga. Ya, inilah kemudian juga disebutkan kemarin tentang apakah disunnahkan yang membaca surat Yasin ketika hendak kepada orang yang akan meninggal dunia. Ini sebagian ulama berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, ikra'u ala mautakum surat Yasin, bacakanlah pada orang yang akan meninggal di antara kalian surat Yasin. Hadis riwayatkan Abu Daud. Namun hadis ini adalah hadis yang ada kedhaifan dalamnya, bahkan disebutkan oleh ulama-ulama hadis bahwasanya sanadnya adalah muttarib, goncang. Jadi hadis ini tidaklah sabit, tidaklah sahih, maka tidak disunnahkan kita untuk membacakan surah Yasin. Adapun disebutkan di sini bahwasanya kalau ada orang yang bacakan surah Yasin, maka jangan serta-merta kita mengingkarinya, karena boleh jadi dia membaca membacakan surat Yasin itu karena dia membaca salah satu surah dari surah-surah Al-Quran, sementara surat Al-Quran semuanya adalah keberkahan. Hanya yang kita mengingkarinya kalau dia meyakini bahwasanya afdol membaca surat Yasin ketika ya waktu akan meninggal dunia. Ya, maka kita yang itu yang kita ingkari, karena ya kafdolan berdasarkan hadis tadi adalah ya tidak sabit. Oleh karenanya ya tidak disunnahkan kita membaca surat Yasin ketika akan menghadapi kematian seseorang yang akan meninggal dunia. Kemudian juga ada juga yang membacakan surat Al-Fatihah. Juga disebutkan bahwasanya tidaklah yarid, tidak pernah datang hadis lam yusbit, tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang akan meninggal dunia diucapkan Al-Fatihah, di atau dibacakan Al-Fatihah. Ini tidak sabit. Oleh karenanya membacakan surah Yasin dan membacakan Al-Fatihah tidak ada sunnahnya. Ya, dalilnya tidak sabit, ya sanadnya guncang, maka tidak disyariatkan ya demikian untuk membacakan. Adapun kalau ada orang yang membacakan surat Al-Fatihah tujuannya hanya untuk sebagai ruqyah bagi orang yang sakit, maka kita tidak ingkari. Yang kita ingkari kalau dia meyakini bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah afdol dibacakan ketika ya akan meninggal dunia seseorang, atau dia mungkin bahwasanya surat-surat yang lainnya tidak afdol. Itulah yang kita ingkari. Kemudian juga kemarin kita singgung beberapa perkara tentang masalah disunnahkannya, apa yang disunnahkan ketika seseorang telah meninggal dunia. Ya, ketika dia dicabut nyawanya, apa yang disunnahkan? Yang disunnahkan bagi kita adalah disebutkan kemarin juga taqmidu ainaihi, yaitu menutup kedua matanya. Ya. Menutup kedua matanya, karena apa? Disebutkan bahwasanya sesungguhnya ruh itu dia akan mengikuti ya ketika dia seseorang dicabut nyawanya. Oleh karenanya dianjurkan bagi kita untuk menutup kedua matanya, karena biasanya orang yang meninggal dunia itu masih terbuka matanya. Ya. Kemudian juga disunnahkan juga kita untuk merapatkan kedua dagunya, bibirnya yang ketika dia meninggal dunia terbuka mulutnya, maka disunnahkan kita merapatkannya dengan kita mengikat Ya, kita mengikat antara kepala dan dagunya, kita rapatkan dengan satu kain. Ya, ini disunnahkan juga kita demikian. Kemudian juga disunnahkan kita untuk mensegerakan menyelenggarakan jenazah, karena disebutkan dalam hadis Nabi, asri'u bil janazati, maka segerakanlah dalam menyelenggarakan jenazah. Tetapi ada pengecualiannya disebutkan di sini. Ya, iza kana fuja'atun fala yastajiluna. Kalau dia meninggal dalam keadaan meninggal tiba-tiba, maka sebaiknya tidak disegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Kenapa? Li ajli yasa an yakuna hasa masabu ibaratun an igma'i au tawaqqafu au tawaqqufi qalilin. Tawaqqufu tawaqqufi qalilin. Suma ba'da zalika yaudu hayatul insan. Karena apa? Orang yang meninggal dalam keadaan tiba-tiba dikhawatirkan jangan sampai ya terjadi padanya sesuatu yang digambarkan ibarahnya adalah dia cuma pingsan sebentar atau ya dia berhenti napasnya sebentar kemudian yaudu kembali lagi al khayatu kehidupannya baginya. Maka ketika dia meninggal dalam keadaan tiba-tiba, bukan karena dia meninggal sudah sakit lama, ya tiba-tiba meninggal, maka ya tidak disyariatkan atau sebaiknya kita menunggu sebentar, jangan segera menyelenggarakan jenazahnya. Karena bisa jadi ini adalah sebagaimana ibarah atau biasa terjadi, ada orang yang pingsan sementara atau dia napasnya terhenti sementara. Ya, kemudian kita segerakan ya menyelenggarakan jenazahnya padahal dia belum meninggal dunia. Oleh karenanya ini yang disyariatkan kepada kita untuk menyegerakan, ya sunnah bagi kita untuk menyegerakan melaksanakan ya, penyelenggaraan jenazahnya, ya kecuali seseorang yang mati dalam keadaan tiba-tiba, sebaiknya kita menunda sebentar, ya karena khawatir jangan sampai kematiannya ini bukan kematian sebenarnya, ya bukan kematian sebenarnya. Kalau istilah kita mati suri, sebentar lagi dia hidup kembali, maka ini di apa selayaknya kita tidak segera. Kemudian juga di yang disunnahkan kita tadi untuk bersegera menyelenggarakannya. Akan tetapi ya boleh kita menunggu barang sebentar, bahkan bisa sehari ya kita menunggu ketika dari kematiannya tidak kita segerakannya, ya kalau ada perkara yang matlub yang di apa ya perkara yang dituntut, seperti misalkan auladahu anak-anaknya yuriduna as-salata alaihi, dia ingin untuk menyalatkan ya orang tuanya yang meninggal, atau anak-anaknya yuriduna an yankula ya yungkilunahu min makan ila makanin akhar, atau anak-anaknya ingin dia memindahkan tempat kematiannya dipindahkan kepada tempat ya kelahirannya. Misalkan ya dia meninggal di Kolaka, kemudian mau anak-anaknya ingin dikuburkan di Kendari, maka ini tidak mengapa kita menunggu sebentar kalau ada ya ada masalahnya. Seperti kita kerabat kita meninggal di negerinya atau tempatnya orang-orang kafir, maka kita ingin memindahkannya ke tempat ya daerah kaum muslimin, daulah Islamiyah, maka ini juga ya dibolehkan kita menunggu sedikit selama tidak memberatkan la yasukun alannas, tidak memberatkan manusia dalam menunggu untuk menyalatkannya dia. Ya, sebagaimana disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tawaffa yawmal isnain, wafat di hari Senin. Walam yuqbir ya walam yuqbir alaihi salatu wasalam walam yudfan illa yawmal arba'ah. Ya, arba'ah. Ya, illa yawmal arba'ah. Jadi Nabi kita meninggal hari Senin. Ya, beliau tidak dikuburkan ya kecuali hari Rabu. Jadi ada sekitar 1 atau sampai 2 hari Rasulullah SAW dari meninggalnya baru dikuburkan. Kenapa? Karena ada masalah yang ditunggu, yang diselesaikan ya sebelum beliau SAW ya dikuburkan. Oleh karenanya khilas satu kesimpulannya ya anna ta'khir dafnil mayyit mengakhirkan menguburkan mayit atau menunda menguburkan mayit, izakana maslahatun rajihatun, kalau ada maslah yang raji, maka dibolehkan. Ya, seperti ya diantaranya disebutkan yankila, an yankila ila baladin ila makabil muslimin. Kita memindahkan mayat itu kepada kuburan-kuburan kaum muslimin. Dia meninggal di tempat ya di negeri kafir. Tidak ada pekuburan kaum muslimin di situ. Ya, maka ya dibolehkan untuk memindahkan mayat kepada tempat pekuburan kaum muslimin. Ya, makanya atau misalkan anak-anaknya minta diakhirkan karena anak-anaknya baru datang dari tempat yang jauh, karena anak-anaknya ingin menyalatkan orang tuanya yang meninggal dunia, atau ingin dia memandikannya atau mengkafaninya, mensalatkannya sendiri bi anfusim. Atau ya ada wasiat yang diwasiatkan oleh orang ya orang tersebut ya, misal apa, untuk dimandikan oleh si fulan, sedangkan si fulan yang diwasiatkan untuk memandikannya ini adalah orang yang jauh tempatnya, ditunggu dia, maka la ba'sa bihi, kesimpulannya tidak mengapa dengannya, wala haraja alaihi, dan tidak juga mengapa, tidak berdosa insyaallah ya, kalau menunggu karena ada masalah. Jadi asalnya kita segerakan untuk menyelenggarakan jenazah ketika dia meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia. Namun kalau ada masalah yang rajiha, maka boleh untuk kita menunggu sebentar, bahkan bisa jadi menunggu sehari untuk ya apa karena ada masalah. Misalkan juga sebagian ulama mengatakan bahwasanya haram atau makruh hukumnya memindahkan mayit ya dari tempat meninggalnya ke tempat ya ke tempat yang lain. Atau misalkan dia meninggal di Kolaka, kemudian ya akan dikuburkan di keluarganya di Kendari ya, maka ini juga ya makruh ya, asalnya makruh hukumnya. Namun kalau ada maslahah misalkan ya di sana atau satu daerah tidak ada ya pekuburan kaum muslimin, maka dipindahkan ya ke daerah lain yang merupakan pekuburan kaum muslimin, atau di daerah tersebut bukanlah tempat yang mulia, seperti orang yang meninggal dekat Mekah atau dekat Madinah, maka boleh dibawa ke Mekah atau ke Madinah ya, karena ada mungkin maslahat atau ada wasiatnya, atau ada wasiatnya dari orang tuanya yang meninggal ini untuk dikuburkan di tempat di mana kelahirannya, dan wasiatnya ini ketika dilihat bahwasanya tidak akan merusak mayit tersebut ya, karena sekarang ada wasilah-wasilah yang cepat seperti pesawat ya dan lain sebagainya, maka tidak mengapa lah baksa, tidak mengapa menunggu ya, sebagaimana kita melihat bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau itu meninggal di Atiq, suatu daerah yang dekat ya beberapa kilometer dari kota Madinah. Kemudian jenazahnya dibawa ke Madinah untuk dikuburkan di Madinah ya, di pekuburan Baqi. Sebagaimana juga kita mendengar bahwasanya Sa'd bin Bas ketika meninggal dunia, beliau meninggal di kota Taif. Kemudian jenazahnya beliau dibawa ke Mekah ya, ke Mekah, kemudian disalatkan di Masjidil Haram ya di Mekah, kemudian dikuburkan di Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya hukum makruh memindahkan jenazah, asalnya makruh memindahkan jenazah yang meninggal dari tempat meninggalnya ya, karena disunahkan kita untuk mensegerakan penyelenggaraan jenazah. Namun kalau ada masalah yang rajia, maka hukum makruh itu berubah menjadi boleh ya. Kalau ada masalah rajia seperti ya Sa'd bin Bas meninggal di Taif, dikuburkan di Mekah, Sa'd bin Abi Waqqas sahabat Nabi meninggal di Atiq, dikuburkan di Madinah. Ya, karena ada masalah yang rajia di situ, maka ya hukum makruh menjadi ya hukumnya boleh. Kemudian juga masalah mengumumkan kematian mayit. Ini para ulama membagi. Ada mengumumkan kematian mayit itu yang mazmumun, ya, mazmumun. Ya, yang dicela. Ada juga mengumumkan kematian mayit itu adalah madhuhun yang dipuji atau dibolehkan. Bagaimana mengumumkan kematian mayit yang dicela? Mengumumkan kematian mayit yang dicela sebagaimana ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha anin na'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengumumkan kematian. Yang maksud di sini Nabi melarang mengumumkan kematian itu adalah dengan cara-cara jahiliyah seperti datang di tempat-tempat keramaian, di pasar-pasar atau tempat keramaian, kemudian mengumumkan tentang ada seorang yang meninggal dunia, ya, yang dia ini adalah pujian-pujian kepadanya, ya, pujian-pujian kepadanya, ya, kepada orang yang meninggal dunia tersebut. Maka mengumumkan kematian yang demikian ini di pasar-pasar atau di tempat-tempat yang ramai, kemudian memuji-muji mayat tersebut, ya, bahkan diumumkan satu hari, dua hari atau bahkan tiga hari, maka ini adalah cara-cara pengumuman ya kematian ala jahiliyah yang dilarang, yang dicela, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani, yanha anin na'i. Ya. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengumumkan kematian dengan cara-cara al-jahiliyah. Adapun bentuk kedua yaitu ma laisa matmumun, mengumumkan kematian itu yang tidak tercela. Sebagaimana ya kerabatnya mengumumkan ya kematian agar supaya ya banyak orang yang datang menyalatkannya. Ya. Yuriduna an yusallu alaihi wa yuksiru musallina. Ya. Tujuan pengumuman tersebut agar banyak yang datang menyalatkannya atau ya apa diharapkan dengan banyaknya orang yang salat itu akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud, ma min muslim yamutu fa qama ala janasati 40 rajulan lam yusrik billahi illa saffahumullahu fihi illa saffahumullahu fihi. Ya, tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disalatkan 40 orang dari laki-laki yang mereka semuanya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya menerima syafaat orang yang salat untuk atau doanya orang yang salat untuk ya yang disalatkan. Maka pengumuman yang demikian ini tujuannya untuk membanyakkan orang yang salat agar bisa mendapatkan syafaat atau doanya orang yang salat kepada yang meninggal dunia. Fa sala ba'sa wa la yukhalifu nahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak mengapa dan tidak menyelisih apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengumuman dengan cara jahiliyah seperti pengumuman di pasar-pasar kemudian menyebutkan tentang pujian-pujian kepada orang tersebut, terkadang pujiannya berlebihan sehingga ya ini termasuk ala-ala jahiliyah yang dilarang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang wajib bagi kita kaum muslimin bagi seorang yang telah meninggal dunia, ya, yang telah meninggal dunia. Maka yang pertama yang menjadi kewajiban kita adalah infasu wasiyatihi, melaksanakan wasiatnya kalau ada, ya, kalau ada wasiatnya dan wasiatnya itu tidak bertentangan dengan syariat agama kita, maka ya wajib kita melaksanakannya. Apalagi wasiatnya yang berhubungan dengan ya wasiat qada'ud dain, wasiat untuk membayar hutangnya. Ya, wasiat untuk membayar hutangnya. Misalkan ada seorang yang akan meninggal dunia, dia meninggalkan beberapa harta, dia mewasiatkan kepada kerabatnya untuk membayarkan hutangnya dari hartanya ini kepada seseorang yang dia pernah berhutang kepadanya. Maka wasiat tentang masalah hutang, baik hutang kepada Allah ya seperti dia punya nazar, dia punya zakat yang belum terbayarkan, atau dia punya kafara, ya, atau dia ingin berhaji tetapi dia karena sakit dia tidak mampu untuk melakukan perjalanan haji, maka wasiat-wasiat ini adalah hutang dia kepada Allah, atau dia bernasar untuk haji, maka ini adalah hutang dia kepada Allah yang wajib ya untuk kita melaksanakannya, atau kerabatnya atau ahli warisnya melaksanakannya. Demikian juga kalau dia punya hutang ya kepada manusia, hutang tentang hartanya atau janjinya, ya masalah yang berhubungan dengan hartanya, maka dia ini juga wajib untuk melaksanakan ya wasiatnya, apalagi wasiat yang berhubungan dengan masalah hutangnya kepada Allah atau hutangnya kepada manusia. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ya, jiwanya seorang mukmin atau rohnya seorang mukmin itu tergantung dari utangnya sampai utangnya dibayarkan. Jadi ya, jiwanya atau rohnya itu orang mukmin ya, tempatnya di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nismatul mukmin fi sajaratil jannah. Sesungguhnya ruhnya orang-orang mukmin itu ketika di alam barzah, menunggu di alam barzah sampai hari kiamat, itu berada di pohon-pohon surga. Tetapi terkadang ruhnya ini tergantung, tidak bisa masuk ke dalam surga, hanya berada di pintu surga atau tertahan di kuburan. Karena apa? Karena masih ada utangnya yang belum dibayarkannya. Oleh karenanya, ketika ada wasiat yang berhubungan dengan hutang, apakah hutang kepada Allah berupa nazar atau hutang kepada manusia berupa hutang harta, maka wajib bagi orang ya yang ditinggalkan atau ahli warisnya atau kerabatnya untuk menyelesaikan atau membayarkan atau melaksanakan wasiatnya tersebut. Dan ini adalah cara paling cara berbakti ya kepada orang tua dari anak yang ketika orang tua sudah meninggal dunia. Jadi kalau orang tua sudah meninggal dunia, tidak terputus berbakti kita kepadanya. Ya, salah satu cara berbakti kita yang baik ketika orang tua meninggal, kita laksanakan wasiatnya, dan apalagi ada yang berhubungan dengan hutang, maka kita selalu ya senantiasa atau bersegera melaksanakan yang melaksanakan hutangnya. Hanya dalam masalah hutang ini ada sebagian orang berpendapat bahwasanya utang itu menahan darinya untuk disalatkan. Jadi kalau orang yang berhutang tidak perlu disalatkan. Ada orang yang berpendapat demikian. Pendapat ini berdasarkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyalatkan salah seorang sahabatnya karena dia punya utang. Kata Nabi, salatkanlah kalian. Maka pendapat ini tidaklah sahih. Karena apa? Yamtaniu anis salati alaihi, ya terhalangnya ya dari menyalatkan jenazahnya itu khusus ya bagi seorang imam atau ya bukan seluruh manusia. Ya karena Nabi tidak mau, dia seorang imam ahli agama, sebagai tahdiran bagi orang yang berutang ya dia berhutang tetapi dia menunda-nunda untuk membayar hutangnya, atau dia sengaja untuk tidak membayar hutangnya, maka Nabi tidak mau menyalatkan orang yang demikian ini. Tapi Nabi menyuruh para sahabatnya untuk menyalatkannya. Jadi orang yang punya hutang ya tetap ada kewajiban kita untuk menyalatkannya meskipun dia punya utang. Yang dicela di sini oleh para ulama mengatakan Nabi tidak mau membayar hutangnya di sini, apa tidak mau menyalatkannya, ini ketika di awal-awal Islam. Namun ketika seseorang dia itu berhutang tetapi dia selalu meniatkan ya untuk berusaha untuk membayar hutangnya, namun qadarullah di akhir hidupnya, meskipun dia ingin berusaha untuk membayar hutangnya, di akhir hidupnya dia tidak bisa membayar hutangnya sepenuhnya, maka orang yang demikian ini ya tidaklah tercela. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia atau berhutang, yuridu ada aha, dia ingin untuk membayar hutangnya ya, ada Allahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya menyelesaikan atau membayarkan hutangnya. Ya, maksud dari ada Allahu anhu artinya ya di sini maksudnya ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya dia tidak bisa membayarkan hutangnya, maka nanti Allah yang akan membayarkan hutangnya ya, kepada orang tersebut. Atau maksud yang kedua adalah Allah akan mudahkan dia untuk membayar hutangnya. Artinya, seseorang ketika dia berhutang, dia darurat untuk berhutang. Kemudian dia sudah berusaha untuk membayar utangnya, tetapi qadarallah wa ma fasafala, dia meninggal dunia belum sempat atau belum selesai membayar utangnya ya sepenuhnya, maka orang ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan melunasi atau membayarkan utangnya. Tetapi waman ahasa, barang siapa yang mengambil atau berhutang kepada manusia, yuridu itlafa, dia ingin atau dia bercita-cita atau ada keinginannya untuk merusak harta saudaranya, tidak mau melunasi utangnya, atlafahullahu, maka Allah akan menyusahkan juga dia untuk membayar utangnya, atau nanti Allah akan menimpakan baginya dari hutang-hutangnya tersebut. Hadis Bukhari. Oleh karenanya di sini bahwasanya tidaklah tercela hutang bagi seorang mayit jika dia meninggal dunia dalam keadaan dia ingin melunasi utangnya, tapi la yuwaffiya, dia tidak bisa melunasinya ya, maka tidak tercela, maka manusia ya boleh menyalatkannya. Kaum muslimin ya wajib untuk melaksanakan apa, menyalatkan ya jenazah orang tersebut ya, orang tersebut meskipun dia memiliki hutang. Kemudian juga dibolehkan bagi orang yang sudah meninggal dunia untuk ya pelayat datang kemudian menciumnya. Ya. Mayat itu boleh untuk dicium ya setelah wafatnya. La ba'sa bitaqbilil mayti ba'da wafati. Tidak mengapa untuk mencium mayat setelah wafatnya. Ya, tidak mengapa. Kenapa? Telah sabit dari Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardahu, kabbala nabiyina, Abu Bakar pernah mencium Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati, ketika beliau wafat. Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan, "Tiba tara ya Rasulullah hayyan wa maitan." Ya, kebahagiaan bagimu, kebaikan bagimu ya Rasulullah, ya meskipun dalam keadaan engkau hidup dan dalam keadaan engkau wafat. Oleh karenanya, ya kalau kita mencium ya apa, bagaimana mencium jenazah ketika telah dikafani, maka la basa, tidak mengapa. Misalkan law anna ibna aw binta aradat an taqabbala wajhu abiha, kalau ada anak laki-laki atau perempuan dia ingin untuk mencium wajah bapaknya ba'da an mata, setelah meninggal dunia ya, bahkan setelah dia dikafani ba'da kafani, maka boleh dia takhillu ba'dal kafan, membuka sebagian kain kafannya, summa ya ya aqbalahu, kemudian dia menciumnya, summa tu'idu, kemudian dia mengembalikan kain kafannya, la ba'sa fi zalika, maka tidak mengapa. Ya, sebagaimana juga Rasulullah SAW ya qabla Usman ibn Ghatfan, Rasulullah SAW pernah mencium sahabatnya Usman bin Ghatfan setelah meninggalnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dari hadis Aisyah. Oleh karenanya la ba'sa bihi, tidak mengapa seseorang mencium ya mayit yang telah meninggal dunia, meskipun telah dikafani, dia buka sedikit kain kafannya kemudian mencium wajahnya, maka tidak mengapa, karena Abu Bakar ya pernah mencium Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, begitu juga Rasulullah SAW pernah mencium sahabatnya Utsman bin Ghaffan ketika beliau Utsman bin Ghaffan Utsman bin Mat'un meninggal dunia radhiyallahu an. Ya, jadi ini yang berhubungan dengan mayit ketika mereka meninggal dunia. Jadi ya wajib bagi kita untuk melaksanakan wasiatnya, wajib bagi kita untuk membayar hutang-hutangnya. Ya, kemudian tidak mengapa bagi kita untuk mencium meskipun dia sudah meninggal dunia, bahkan meskipun sudah dikafani. Kemudian kita berpindah kepada penyelenggaraan jenazah. Ya, jadi penyelenggaraan jenazah seperti memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan, hukumnya fardu kifayatin. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah kalau ada sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, ya, menyelenggarakannya, maka terbebaslah kewajiban dari semua kaum muslimin. Jadi namanya fardu kifayah, kewajiban bagi sebagian kaum muslimin untuk melaksanakan jenazahnya. Fardu kifayah ini bisa berubah, asalnya fardu kifayah, tapi bisa dia naik meningkat menjadi fardu ain. Manakala di suatu daerah tidak ada orang yang bisa menyelenggarakan jenazah, kecuali hanya dia saja, hanya dia seseorang saja yang bisa menyelenggarakan jenazah, maka wajib bagi orang tersebut, ya wajib ain bagi orang tersebut untuk menyelenggarakan jenazah mayit ya yang telah wafat. Jadi hukum asalnya adalah fardu kifayah, memandikan, mengkafani, menguburkan, menyalatkan ada fardu kifayah. Tetapi kalau tidak ada orang kecuali hanya dia yang memiliki ilmu tentang itu, dia adalah orang yang berpengalaman tentang itu, tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali dia, maka si dianya itu dia berubah menjadi fardu ain baginya, hak fi haqqihi fardu ain, maka ya pada haknya asbaha fardu ain, maka menjadilah fardu ain ya ain baginya ya fardu ain baginya. Kemudian ada masalah-masalah yang berhubungan dengan memandikan jenazah ini. Kalau kita ditanya manil afdalu bitaksilil mayit, siapa yang paling afdal untuk memandikan jenazah, maka jawabannya al afdalu ayyukhtara litaksilil arif bil ahkam. Yang paling afdal yang memandikan jenazah adalah orang yang arif, orang yang memiliki ilmu dan pengalaman tentang hukum-hukum memandikan jenazah. Ya. Itu yang paling afdal. Kemudian kalau ditanya lagi mana yang paling afdal di antara orang-orang semuanya ada, semuanya paham tentang memandikan jenazah. Wa aulan nasi, maka yang lebih utama ya dari mereka itu adalah ya wasiul adl. Ya. Orang yang diwasiatkan, ya orang yang diwasiatkan, ya orang yang diwasiatkan dan dia adalah orang yang adil, diwasiatkan untuk memandikannya. Ya seperti si fulan telah diwasiatkan oleh mayit untuk memandikan jenazahnya, maka itulah yang lebih afdal untuk memandikan jenazah. Ya. Kemudian anal wasi yuqaddimu alal wali, bahkan disebutkan orang yang diwasiatkan itu lebih diutamakan daripada walinya. Ya, daripada walinya. Ya, misalkan dia ketika meninggal dunia ada anaknya atau ada bapaknya, maujudun, anak dan bapaknya ada. Akan tetapi huwa ausa, dia telah mewasiatkan, yang meninggal ini telah mewasiatkan, ya, yang memandikannya adalah pamannya. Padahal ada bapaknya. Ya, ada anaknya, tapi dia mewasiatkan yang memandikannya adalah pamannya. Maka, ya, yang diwasiatkan itu yang lebih utama untuk memandikannya. Sebagaimana, ya, pernah terjadi, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an, ausa an taksilahu imra'atahu, ya, imra'atahu Asma binti Umais. Ya, Abu Bakar ketika akan meninggal dunia, beliau mewasiatkan agar yang memandikannya beliau adalah istrinya, antaksiluhu imra'atuhu Asma'u, istrinya Asma bintu Umais yang memandikan dia. Ya, padahal mungkin masih banyak kerabatnya Abu Bakar, tetapi dia memandikan istrinya, maka istrinya lebih berhak untuk memandikannya. Atau sebagaimana Ausa An-Nas, An-Nas bin Malik pernah wasiatkan ayyaqsilahu Muhammad bin Sirin. Ya, An-Nas bin Malik mewasiatkan yang memandikan jenazahnya adalah Muhammad bin Sirin, yang seorang tabi'in yang mulia. Maka ya, memandikan jenazah yang paling berat adalah orang yang diwasiatkan. Ya. Ba'dal wasi, setelah orang yang diwasiatkan, maka yang paling berat adalah walinya. Kalau ditanya wali mana yang paling ya di antara para wali, anak, bapak, paman, yang mana yang paling lebih berhak, lebih utama untuk memandikannya? Ya, tentunya fil wilayatil abi taban, ya, maka yang paling berhak dari kerabat-kerabat yang ada adalah bapaknya, kemudian diikuti oleh kakeknya, tertib sampai ya kata. Kemudian kalau tidak ada lagi, tidak ada bapaknya, tidak ada juga kakeknya, maka berpindah kepada anaknya atau cucunya, ya. Kalau tidak ada anaknya atau cucunya, maka berpindah kepada al-akhu al-abawaini atau al-akhu as-saqiqah, yaitu saudara kandungnya, ya. Kalau tidak ada juga saudara kandungnya, saudara satu bapa dan ibu, al-akhu lil-abi, saudara bapaknya. Ya. Kalau tidak ada juga, kemudian paman kandung. Ya, kalau tidak ada juga, ya paman dari saudara bapaknya, atau paman dari saudara bapaknya. Maka yang ma'ruf dari, yang lebih dekat daripada ahli warisnya. Jadi, saya ulangi, ya, siapa yang berhak yang memandikan jenazah? Orang yang diwasiatkan. Meskipun ada bapaknya, ada anaknya, ada kerabatnya, tapi kalau jelas-jelas si mayit ini mewasiatkan, ya, untuk yang memandikan adalah si fulan, maka dialah yang lebih berhak untuk memandikannya. Ya, sebagaimana Anas bin Malik mewasiatkan untuk memandikan jenazahnya Muhammad bin Sirin. Abu Bakar, ya, dia mewasiatkan untuk memandikan jenazahnya adalah siapa? Istrinya yaitu Asma binti Umais. Maka kalau tidak ada wasiatnya, maka yang lebih dekat, yang lebih utama untuk memandikannya adalah jangan dulu orang lain. Kalau ada dari kerabatnya yang bisa memandikannya, maka kerabatnya memandikannya. Seperti kalau semuanya ada kerabatnya, ada bapak, ada anak, maka yang memandikannya adalah bapaknya. Ya, kemudian kakeknya. Ya, kalau tidak bapak, kakek. Kemudian setelah itu dari jurusan ya anaknya. Ya, kalau tidak ada anaknya, cucunya. Setelah itu baru berpindah kepada saudara kandungnya. Kalau tidak ada, saudara satu bapak. Setelah itu berpindah kepada paman kandung atau paman satu bapak. Inilah yang urutan-urutan yang paling berhak memandikan jenazah. Namun, ya, kalau di antara kerabatnya juga tidak ada yang mampu, maka yang dipilih adalah orang yang hibra, ya, lazina lahum hibratu fil taghsil. Orang yang punya pengalaman dalam memandikan. Orang yang punya ilmu hukum-hukum cara memandikan. Maka itulah yang lebih berat untuk memandikannya. Kemudian juga khusus bagi wanita, wanita juga, ya, yang memandikan wanita yang lebih utama adalah yang diwasiatkan. Ya, wanita juga yang diwasiatkan. Ya, itu lebih utama. Misalkan seorang wanita meninggal dunia, diwasiatkan yang memandikan jenazahku adalah suamiku. Maka boleh. Ya, meskipun ya berlainan jenis, ya boleh bagi suaminya. Ya, tetapi kalau seandainya ya tidak ada wasiatnya, maka yang paling berhak memandikannya adalah ya perempuan juga. Ya, perempuan juga yang berhak memandikannya sesuai dengan kerabatnya. Ya, dari ibunya kah atau anak perempuannya kah? Ya, demikian. Jadi demikian urutannya. Kalau kita ditanya, apakah seorang istri suami halli sauji an yaksila saujatuhu? Ya, an yaksila saujatahu. Bolehkah suami memandikan istrinya? Atau sebaliknya, istri memandikan suaminya? Ya, maka jawabannya yajuzu. Boleh an yaksila sauju saujatahu. Seorang suami memandikan istrinya, atau antaksila as-saujatu saujaha. Boleh juga seorang istri memandikan suaminya. Ya. Jadi boleh di antara salah satu keduanya, suami atau istri memandikan pasangannya. Ya. Sebagaimana amma taksilul saujati li sauji, sebagaimana seorang istri memandikan suaminya, sebagaimana terjadi pada Abu Bakar mewasiatkan yang memandikannya adalah Asma bintu Umais saujatuhu. Ya, Abu Bakar pernah wasiatkan bahwasanya memandikan jenazahnya adalah Asma bintu Umais, yaitu istrinya. Sebagaimana juga seorang suami memandikan istrinya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu bersama Fatimah bintu Nabiina, ya Fatimati binti Nabiina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Munzir bahwasanya Ali dia memandikan Fatimah. Ali memandikan Fatimah. Boleh ya bagi suami istri memandikan ya salah satu dari keduanya. Jadi ini dibolehkan ya. Kemudian kalau ada masalah, misalkan laki-laki dari walinya ya, kemudian bolehkah memandikan ya, misalkan di suatu keadaan tidak ada seorang wanita meninggal dunia. Mestinya yang memandikannya adalah dari kalangan wanita juga. Ya. atau suaminya. Tetapi kalau suaminya tidak ada, kemudian dari kalangan wanita tidak ada yang mampu memandikannya atau tidak ada yang mengerti tentang cara memandikan jenazah. Ya, yang ada tinggal ya laki-laki yang ada. Maka bolehkah seorang laki-laki memandikan jenazah wanita? Maka ketika keadaannya tidak ada suaminya, kemudian tidak ada juga tidak ada juga perempuan dari kerabatnya yang bisa memandikannya atau dari orang lain, ya perempuan ajnabiyah yang bisa memandikan mayit wanita tersebut, dalam keadaan demikian apakah tidak dimandikan atau dimandikan oleh laki-laki? Maka ya jawabannya boleh laki-laki memandikan mayat wanita dari kerabatnya, ya dengan syarat min fauqi siyabi, di ya dari atas, ya dari apa yang ditutupi dengan kain, ya ditutupi dengan kain, ya kemudian laki-laki itu yasubbul ma alal mayit sabban, kemudian laki-laki itu menyiram ya di atas kainnya, di atas apa kain tersebut air. Itu kalau kerabatnya, ya kerabatnya apakah bapaknya, ya dia mandikan anak perempuannya yang sudah dewasa, atau saudara laki-lakinya memandikan saudara perempuannya yang sudah dewasa di balik kain, ya di balik kain menutupi bagian-bagian aurat yang yang ditutupi ketika masih hidupnya, ya, dari leher sampai ke lutut, ya ke lutut, maka boleh bagi keluarganya memandikannya di apa di belakang mayit. Maksudnya di belakang apa dari balik ya, atau dilapisi dengan kain atau sarung yang tebal yang tidak memperlihatkan bentuk auratnya ketika dimandikan tersebut. Jadi ini dalam keadaan tertentu ya, atau ya kita memanggil seorang wanita atau beberapa orang wanita, kemudian kita perintahkan dari luar kamar mandi untuk mengarahkan cara memandikannya para wanita-wanita yang ingin memandikan jenazah mayit tersebut. Ini juga dibolehkan. Oleh karenanya, dalam keadaan tidak ada orang yang mampu untuk memandikannya dari kalangan wanita, maka boleh dari kerabatnya dari kalangan laki-laki untuk memandikan kerabatnya dari kalangan perempuan yang meninggal dunia, tetapi di balik kain. Ya, di balik kain dia tidak ya diperbolehkan untuk melihat aurat-aurat yang aurat-aurat besarnya, ya aurat-aurat yang besarnya. Jadi inilah permasalahan-permasalahan dari memandikan. Kemudian kalau kita tanya, bolehkah orang kafir memandikan jenazahnya orang mukmin? Ya, maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena orang kafir itu adalah, ya artinya kalau ada orang kafir yang ingin ikut memandikan jenazah, maka kita selama masih ada orang muslim jangan kita biarkan dia. Ya, karena apa? Memandikan jenazah itu adalah ibadah. Ya, orang kafir ibadahnya tidak diterima karena ya tauhidnya rusak, maka tidak diterima ibadahnya. Maka ya orang kafir selama masih ada orang muslim tidak boleh dia memandikannya. Bagaimana kalau seandainya ya dia ya berada di suatu tempat, orang kafir berada di suatu tempat dan dia pas berada di depannya orang mayit tersebut, ya apakah boleh dia turut menyiramkan jenazah tersebut? Kalau tidak ada orang lain yang bisa menyiramkannya, maka dibolehkan baginya untuk menyiramkan jenazah, ya menyiramkan atau memandikan secara langsung jenazah orang mukmin tersebut. Tetapi selama masih ada orang muslim, maka mereka tidak dibolehkan untuk memandikan jenazah tersebut, karena memandikan jenazah adalah ibadah, wal kafir laisa min ahliya, sedangkan kafir ya bukanlah ahli dalam bukanlah orang yang pantas untuk memandikan jenazah. Ya, inilah di antara perkara-perkara yang berhubungan dengan memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah sebagaimana cara memandikannya adalah kita menutup auratnya, apalagi aurat-aurat besarnya. Kalau laki-laki itu ya minimal kita menutup antara pusar dan ya pusarnya dan lututnya, itu yang harus kita tutupi. Kemudian cara memandikannya, yang pertama sebelum kita memandikannya kita angkat sedikit badannya supaya kemudian kita urut dengan lembut perutnya, mungkin masih ada kotoran-kotoran yang tersisa untuk dia keluar. Setelah itu kita bersihkan, bahkan boleh ketika kita mandikannya, ya kita akan mengusap seluruh badannya, termasuk kita nanti menyentuh bagian-bagian vitalnya, alat vitalnya, maka tidak boleh, apa, kita dianjurkan untuk memakai kain, tidak langsung menyentuh secara langsung kulit dan kulit, tapi kita memakai kain, ya, atau kaos tangan untuk mengusap bagian-bagian alat vitalnya ketika kita mandikan mayat mayat tersebut. Jadi inilah diantara perkara-perkara yang berhubungan dengan mandikannya, dan disunahkan kita mandikannya 3 kali, ya, 3 kali. Sebelumnya kita wudukan dia, kemudian kita menyiramnya di atas kepala sampai badan 3 kali, ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali. Itu disunahkan kita untuk memandikannya, sunnah 3 kali. Kalau 1 kali sudah cukup, maka ya tidak mengapa, tetapi sunnahnya adalah 3 kali. Walau alam bisawab, inilah perkara-perkara yang berhubungan dengan memandikan jenazah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, demikian. Baik, pendengar pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemaparan materi untuk kesempatan sore hari ini di kajian kitab Rodul Murbi dalam pembahasan kitab jenazah, dan kali ini kita sudah masuk pada pengurusan jenazah, dan telah disebutkan bahwasanya orang-orang yang berhak mengurus jenazah atau memandikan, yaitu dimulai dari keluarga ataupun kerabat, ataupun juga kepada orang-orang yang diwasiatkan kepada orang-orang yang diberikan wasiat untuk mengurusnya. Baik, pendengar pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau diajukan pada kesempatan sore hari ini berkaitan atau berkenaan dengan materi yang telah disampaikan atau hal lain yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi kami di 0822-9298-6295. Ya, 0822-9298-6295. Baik, pendengar pemerhati Roja 95.1 FM dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita coba membacakan salah satu pertanyaan dari pendengar. Ustaz, menjual online dalam masjid, apakah ini termasuk muamalah yang dilarang walaupun sebelum ada di sana bayar membayar? Begitu, Ustaz. Iya. Ini pertanyaan yang di luar materi mungkin, tapi tidak mengapa kita menjawabnya. Ya. Bagaimana hukum menjual dalam masjid? Jadi hukum menjual dalam masjid adalah ya makruh hukumnya, bahkan ya sebagian mengatakan haram. Karena apa? Masjid adalah didirikan untuk pasar-pasar akhirat, untuk kita mendapatkan perdagangan akhirat. Sedangkan kalau kita jadikan pasar akhirat atau perdagangan akhirat itu untuk perdagangan dunia seperti jual beli barang di masjid, meskipun dengan cara online, maka tidak dibolehkan. Ya, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ketika kau melihat ada orang yang berjual beli di masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga kamu tidak mendapatkan keberuntungan. Ya, semoga kamu tidak mendapatkan keberuntungan. Ya, tapi tidak boleh kita mengatakan semoga engkau rugi, tidak. Ya, itu keterlaluan. Kita cuma mengatakan sebagaimana perintah Nabi, ya semoga engkau tidak mendapatkan untung, ya, dalam perdaganganmu. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya jual beli di masjid dilarang bukan disebabkan karena zatnya jual beli tersebut, dilarang karena sebabnya. Sebabnya adalah di dalam masjid. Kenapa? Masjid itu dibangun untuk pasar akhirat, keberuntungan akhirat, bukan untuk pasar dunia atau keberuntungan dunia. Oleh karenanya hukum menjual di masjid meskipun secara online, maka tidak dibolehkan. Ya, tidak bolehkan. Kalau ingin bertransaksi, keluar ke masjid, keluar masjid sebentar, kemudian bertransaksi melalui online, kemudian masuk lagi ke dalam masjid. Jadi demikian, ya, karena yang dilihat adalah akadnya, ya, akadnya meskipun nanti pembayarannya di luar. Ya, sebaliknya kalau membayar hutang di masjid, akadnya di luar, kemudian ketemu di masjid, bayar hutang, maka selama tidak menyibukkan dari pembayaran hutang tersebut, maka ya sebagian ulama mengatakan boleh membayar utang di masjid. Adapun akad di masjid bayarnya di luar, maka tidak boleh. Ya, demikian. Ya, pendengar pemerhati Roja 95.1 FM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian untuk yang bertanya, semoga bisa dipahami dari apa yang telah ditanyakan. Baik, pendengar pemerhati Roja 95.1 FM yang ingin berhubungan langsung atau berinteraksi langsung dengan kami, silakan juga menghubungi di nomor yang sama di 08229298 6295. Pendengar pemerhati Roja 95.1 FM, ya, silakan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di nomor yang sama, di nomor 08229298 6295. Dan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini ialah berkaitan dengan masalah pengurusan jenazah, ya, masalah pengurusan jenazah. Sebagaimana apa yang sudah disebutkan, telah dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi, bahwasanya hal yang harus dilakukan kepada orang yang meninggal yaitu di antaranya adalah menunaikan wasiatnya, kemudian membayarkan utang, kemudian tidak juga tidak mengapa bagi kita untuk mencium, ya, kepada jenazah, ya. Mungkin ada satu pertanyaan ini, Ustaz. Ini kan yang biasa ada dalam kita temukan dalam ketika ada pengurusan jenazah itu, ada kerabat untuk orang-orang yang berhak mencium ini, apakah yang hanya termasuk dalam lingkup keluarga atau juga orang lain yang bukan mahram? Ya, kalau wanita yang meninggal tentunya tidak boleh bagi laki yang bukan mahramnya menciumnya. Ya, kecuali mungkin suaminya atau bapaknya, ya boleh. Ya, tetapi kalau laki-laki yang meninggal boleh. Ya, meskipun bukan kerabatnya boleh mencium, seperti Abu Bakar mencium Rasulullah SAW. Atau Rasulullah mencium Utsman bin Mas'ud, ya, mencium Rasulullah menciumnya, maka boleh. Tetapi kalau wanita yang meninggal kemudian bukan kerabatnya, bukan mahramnya, ya, meskipun kerabatnya bukan mahramnya, ya, tidak boleh mencium. Misalkan sepupu satu kalinya meninggal dunia wanita, maka tidak boleh sepupu dari kalangan laki-laki menciumnya, karena meskipun dia kerabat tetapi dia bukan mahramnya. Ya, ya. Nah, kemudian ada lagi persoalan kedua. Nah, ini yang ada juga dalam masyarakat itu biasa kepercayaan ini bilang tidak boleh menangis di mayit, jangan sampai air matanya jatuh mengenai mayat gitu. Ustaz, bagaimana ini? Bersedih dengan kematian mayat, ya, tidak mengapa kan, dan itu perkara yang menunjukkan bahwasanya dia punya rasa kasih sayang kepada seseorang. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW pernah juga bersedih, menangis, mengeluarkan air mata ketika meninggal anaknya Ibrahim. Ya, Ibrahim dari budaknya Maria Al-Qibtiyah. Meninggal anaknya Ibrahim, maka beliau menangis. Tetapi menangis yang dibolehkan, menangis adalah boleh, dan itu menunjukkan bahwasanya seseorang itu dia punya sifat rahmah kepada kerabat yang ditinggalkan, yang meninggal. Namun menangis yang dilarang adalah menangis seperti niyaha, ya, ratapan yang menangis yang diiringi dengan kata-kata ala jahiliyah, seperti menangis dengan suara keras, memukul-mukul pipi, ya, meronta-ronta, kemudian mengatakan bahwasanya kenapa saya punya anak atau saya punya suami ini dipanggil padahal dia adalah orang baik. Ya, maka ini namanya, ya, niyaha yang sudah dimasukkan dalam kata-kata ratapan yang tidak boleh. Dan ratapan ini termasuk dosa besar, maka tidak boleh demikian. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang keluarga, ya ratapan, seorang mayit akan disiksa dengan ratapan keluarga yang apa ditinggalkan. Ya, ini hadis menunjukkan bahwasanya ada pengaruhnya ratapan tersebut kepada orang yang meninggal dunia. Oleh karenanya, kalau sekedar menangis, mengeluarkan air mata, terisak dan tidak sampai berteriak, merobek-robek kain atau menampar pipi, maka menangis yang demikian ini dibolehkan, bahkan itu menunjukkan dia memiliki sifat rahmah kepada kerabat yang meninggal dunia tersebut. Ya Allah alam. Ya, baik, untuk yang bertanya, terima kasih ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mengerti apa yang sudah ditanyakan pada kesempatan sore hari ini. Dan mungkin waktu kita cukup sampai di sini, dan mungkin insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan yang mendatang. Dan mungkin ada semacam kesimpulan yang bisa disampaikan Ustaz. Ya, di antara juga perkara yang ada khilaf ulama di sini tentang masalah apakah disunnahkan kita ketika memandikan jenazah kita memotong kuku atau memotong kumisnya atau bulu ketiaknya yang talah, yang panjang. Ya, di sini disebutkan ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, yustahabbuh, disunnahkan untuk memotong kukunya atau bulu ketiaknya yang panjang atau kumisnya. Ini mazhab As-Syafi'i, ya, pendapat dari As-Syafi'i. Ya, tetapi ada pendapat yang kedua, Al-Hanifiyah dan Malikiyah. Ya. Al-Hanifiyah dan Malikiyah berpendapat bahwasanya la yukhasasyu sayun la yukhadu sayun minal mayit, ya tidak disunnahkan untuk mengambil sesuatu dari mayit yang meninggal dunia. Oleh karenanya di sini pendapat ini sama-sama menggunakan dalil, tetapi disebutkan bahwasanya pendapat yang aqwa, yang lebih kuat dari dua pendapat tersebut, aqwal al qaulaini, pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat tersebut, yakni pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan untuk memotong kuku atau kumis atau ya bulu ketiak mayit ketika kita memandikannya. Fahtaju, mereka berhujjah dengan annahu lam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian ini. Tidak ada satu hadis yang menunjukkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, amara bihi, memerintahkan untuk memotong kuku, kumis atau bulu ketiak yang panjang. Wala aidun da'i lahu wala haja, dan tidak ada juga hajatnya. Ya tidak ada dalilnya dari Nabi, tidak ada keterangannya dari Nabi memerintahkannya. Kemudian juga tidak ada hajat, tidak ada sesuatu yang ya dibutuhkan, karena disebutkan lianal masir al khazal mayit illa ilal balai, karena nanti semua itu ya nanti akan menjadi bala, bila menjadi binasa semuanya, maksudnya kukunya, rambutnya, kumisnya nanti akan menjadi tidak ada begitu. Oleh karenanya, ya tidak ada dalilnya dari Nabi merintahkannya, maka pendapat di antara kedua pendapat ini, pendapat yang lebih kuat adalah tidak perlu memotong kukunya atau memotong kumisnya atau juga memotong bulu ketiaknya yang panjang. Wallahualam bissawab. Inilah di antara perkara-perkara yang berhubungan dengan memandikan jenazah. Insyaallah pada waktu pertemuan lagi depan kita akan melanjutkan tentang masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas kesempatan dan materi-materi yang sudah disampaikan pada kesempatan sore hari ini pada kajian kita dalam kitab Raudul Murbi.